Nunzau undangan. Niku enten sing undangan cukup ulem. Sampun piye ulem. Kertas sak suwek dilempet dadi telu ngoten mawon. Sampun piye nemen gambare wong salaman ngoten niku sing kuno nira. Tulisane ulem ngoten. Wah niku terus kamu mencari saat ini undangan ini sing wonten sing ambane sak sami kitab ngoten niki sik dibungkus plastik sik dikek ambon-ambon wangi nggih ta jenengan disukani undangan niku ambune wangi gambar ati niku undangan jenenge dan jenengan dikek undangan ngoten malah sibuk ngurusi undangane orang yang budal madep nenggone sing undang. Ini mungkin sesuatu malah seorang orang diundang. Ya apa kok? Orang budal lah, kalau emang-emang lah ninggal ini. Ini sayangnya itu, mungkin lah kalau tinggal itu ada wacara yang jenengan lah, itu kalau tinggal rumah mungkin lah dicolong uang. Ini jenengan buat ngerti. Undangan itu ya jenis undangan. Sebenarnya masih ngerti lah gue kongkong matuk, ya gue sedang budal. Kamu diharap segera datang tanggal sekian, jam sekian acara itu budal lo. Budal lo, undangannya genah kok. Lek gue diundang, nanggo nikmat, maknane gue dikongkong lebu, nanggone acara syukuran. Lek gue diundang, nanggo undangan pengumuman bunga-bunga kumpul, kumpul, kumpul ini maknanya kan kumpul yang balik desa hayal sholah, hayal falah makanya kan kumpul yang masjid, kan kumpul yang langgar salat tapi le undangannya rupa gondo, dunia, rezeki ini maknanya kan kan sodako ini undangan sejauh ini kan nadep maknanya madep kendaraannya diwi-diwi. Nah, Gusti Allah niku sugih banget, tapi nek ngundang ora mung sekedar kertas sak suwek. Ngundang dikirimi mobil. Sak supire pisan. Nganu iki jenengan diaturi tahlilan ngene si A. Supire sing kemarin. Maknane napa? Supir sak kendaraane teko iku alat dinggo madep. Nggih ya. Ora kok malah terus. Ya yes, beneran sepirane ayo lancar dhewe. Ora malah iki kuwi nek kono modele ya. Dikule nek polisi iki ngene. Dikule nek polisi ya nek kiai melarikan mobil wong. Iya lho. Jenengan diparingi ihsan kenikmatan peparing niku kok kan madhep. Nek niku mengko sampean dituku niku kok gak gelem madhep. Iku mesti sing teko polisi dipaksa dijemput. Dijemput polisi karo kejaksaan. Man lam yakbal 'ala Allahi gumulata fatil ihsan kuyida iyai bisalasatil inti bisalasilul imtihan. Dipaksa. Ning karo-karone diundang nganggo kertas undangan iku ya ben madhep. Ngene lho. Dirangkai, dipeksa, diseret, itu ya dikongkan, madep. Karo-karo ini, kongkan, madep. Berarti, sakjane, nek, undangan itu ya kongkan madep, dirangkai itu ya kongkan madep, berarti kan enten tujuan inti yang jenengi apa? Madep. Nek, mungkin, nama perlu, sampean susah nalika dirantai. Lan jane ora perlu susah, mergo dirantai iki arep di lebokne penjara. Maknane apa? Ning penjara iki sembarang kalon diladeni kok. Wong kula nate ya jake simbol jane nek dipikire penjahat karo pejabat iki bedane apa to? Padha-padha dikawal. Penjahat ya dikawal di dinding, pejabat ya dikawal di dinding. Kadang-kadang ya mesane, ningali gustur ini biar jadi kiai orang ini sing ngawal bebas, tapi saiki malah di dinding itu dikawal malah kayak penjahat. Kota-kota betul bebas. Bidani namun apa sih siji niku? Mulata fatul ihsan. Kawalan itu bukan pemaksa, tapi pendamping. Tapi sakjane praktek bentuknya foto. Iya. Foto-foto orang bebas. Foto-foto orang akhirnya ini kemarin jadi orang lupa. Berarti yang buka no lawan mobil gak oleh buka diwian, buka uang. Iya, itu orang lupa. Kita pikir-pikir. Jadi orang dilatih ini jadi orang lupa menang-menang. Akhirnya ini kemarin medenkan mobil gak oleh. Duduk no. Ya terus apa bedanya? Jadi sama lah kepengen jadi juragan, sama loros mabut lah jadi juragan. Itu terus digendong lagi kaulah malam tidur lalu sama sakit lah jadi juragan. Tapi lah sama ni jek sehat lu dikongkan kongkon lah. Pak, iko pak, anak eh pak, pak iko ngejar sama masuk angin itu lah genden. Sama dilatih ni. Dan jaya pak. Biasanya gawe-gawe dhewe anu bu papine kok kalau nek dhewe karo anu ning kono papine kok ana karo nek kono mosok sembarang karo coba pak di tangan ra kena gobahne ngono lho mbek ngomel coba bapak ade tetok masuk angin lho aduh bu ketemu bu ngono bingung wis kuat jenengan kerok ya pak tukok mah basem ya anu ya ngono ya kerai kegeri musar sikit bu ini balik balik jenisnya dilatih ini kenapa tapi kudulayan lorah disik jadi terkadang sakit intihan itu hanya ujian ketika di rantai itu menyadarikah kalau itu adalah undangan juga untuk madu dan nah, orang sepahan betul-betul perlu Rasulullah nalika dijamel cukup oleh Allah. Mereka pintu ni Allah nu murni kalih. Wonten pintu al-bastu, wonten pintu al-qabdu. Pintu al-bastu niku pintu kacembaran, pintu al-qabdu niku pintu sing kobet niku gegeman, digegem, diperkas. Tapi niku mun kadung dadi sunnatullah, maksud mun kadung dadi pengadatan kejadian yang diciptakan Allah. Mulane enten kaidah fikih niku. Al-amru idza dhaqa ittasa'a, idza tasa'a dhaqa. Perkara kuwi lek cepet subek dadi jembar. Tapi perkara yang wis jembar sesuk dadi sumpek. Nggih ta? Jenengan niku lek nek napa sepi orang ada uang susah ya, sepi orang ada uang susah mereka kesepian, ada istilah kesepian. Tapi kalau mereka rame, nanti dia ya susah. Jeda, boleh perkara ni juga, joko rupak, ni tu jadi jembar. Sampai kok neng tengah alas. Sumpek rupek mergogane sing dipangan blas niku mikir hukume dadi jembar babi oleh dipangan batang oleh dipangan mungkin apa? Rupek tapi lek pas jembar jembaran kalir kecukupan niku terus kemarin dadi cepet babi ra oleh jalan gak oleh asu gak oleh barang najis gak oleh semuanya aturan ini renor-renor barang itu lek sumpek wong marat nuwun sewu wong marat itu jembar sampean mlebu metu kan wis gawe aturan tapi lek sampean mlebu nang omahe pejabat lek jembar ta pejabat niku jembar pundi omahe pejabat karo omahe wong marat jembar omahe pejabat ta nggih tapi malah dadi sumpek rada-rada gak oleh mlebu taman dianggrak satpam gak oleh ngebu pintu keliru, woy kawalan malah jadi sumpet ini pun kaidah ini fakih, kaidah fakih yang penting al-amru perkara kuwi idha doko nalikane rupak ita sa'a jadi jembar ini suali al-amru tapi perkara kuwi idha ta sa'a nalikane jembar doko maka jadi Sumpah. Sampe nek lara niku dadi jembat. Jal apa dituruti? Iya enggak? Tapi nek sampean mas dadi sumpah. Malah apa-apa kan lempet. Usah, anu wajah. Dijalani anu dele pas waras enak kon nyelengi, ngono lho. Tapi nek pas lara sembarang kene gol gol gol gol apa ae kok ditokne. Jadi lek terus apa gunane nek ngono? Cita-cita itu kadang-kadang ya lucu. Nek isik dadi siswa, mahasiswa, sumpah. Sumpah. Mergo pengin meraih cita-cita. Ngono lek jembar, wis gak ana kewajiban garap skripsi, gak ana kewajiban ulangan, gak ana kewajiban macam-macam. Sumpah dadi nek mergo gak ana pegawean. Wis lulus kuliah, sarjana, dadi sumpah. Padahal jenenge apa ora ana sarjana ngono ya. Sembarang kali rumah lo, terus saya jadi SH, insinyur lo terus malah nyekal becak megah, nyekal pacul megah. Iya kan tuh, padahal ibu ni ya total lengok gas, total bensin. Iya wani mudek literan, lo ya isin berkulis SH. Baiklah ke SH, nang sing sak jane dadek ni jembar malah jadi sumpah. Iya, santri karo kiai ini jembar pun tu. Iya delok-delok. Nalika isik sumpek-sumpek e santri malah bebas. Wong terus dimaklumi-maklum cek santri nggih ngoten. Iya lho, sampai nyolong klopone kiai barang kiai ini maklum. Ya maklum jenenge santri aduh omah. Wale gak nyolongi klopoku terus klopone sapa? Iki kiai niku sadar ngoten niku ngoten. Dadi jembar, tapi lek wis dadi kiai kok pangan nyolongan, ruwet iki. Jadi kiai ini mulut penjeratan orang-orang. Iya tak? Jadi kiai mau jadi kan terus menarik pulau terus mendung kau mobil mulut misalnya dua kalah. Terus ada si konani ini kiai ini sok aman baru kelakuan kau yasu. Nanti kiai biasa asal ni je lah. Mungkin sembar jadi orang pintar itu saya tidak mudah sembar. Ini lakon ini jadi sumpah. Ini gak oleh ini gak pantas ini. Kadang-kadang nonton daerah ini kiai menggok warung ini gak pantas ini nonton ini lek daerah Jombang ini kiai teng warung biasa tapi nek kiai kok sampai nanggap wayang belok wayang ini kiai elek banget sasu ini lek bian gue saiki lek sejaman bian daerah Kediri Blitar Tulungagung ini kiai kok menggok warung ya lah kiai lang wira ini serah dimut santri ingat zaman bian lah ya. Nah, kiai daerah Blitar Kediri delok wayang semalam suntuk biasa dulu. Kiai delok wayang daerah Kediri Blitar biasa. Tapi teng Jombang jenelek banget dulu. Niki non jauh, sakjane lakon mubah, lakon menang-menang mawon. Kok malah diarani gak pantas, diarani elek lho mesti kuwi lagi dadi sumpek. Jadi perkara non jauh nek kiai duduk nih misal randu lah gercawi istinjae bener aja wes. Kok terus malah jadi gak pantas ini apa? Ya malah sumpek ini gak pantas ini gak pantas. Mana sosok kiai ini kurang hiburan. Pikiran diforsir ngaji kurang hiburan lah. Mana ampun kaget lah kiai terus layo barang ini mereka butuh hiburan. Hiburannya apa? Ini gak pantas, delok film ini gak pantas. Gitu ya harap olahraga sing nyeneng no bangsa ini kan ya orang pantas waktu ini entah olahraga lah nek di buji loro kan terus jadi ibadah buji telu ibadah tapi sembarang ini ada ibadah maka merana nyeneng no buji kono yang ibadah merana nyeneng no buji yang ibadah jadi salah kon-lakon ibadah ngoten niku perhitungannya ngoten. Tapi ini kurang bunyi-bunyi kalau dianggrak itu kiai nom-noman ngongkon kiai wayo buat itu kalau diri saya pingin lah ya. Saja ini kadang-kadang kalau ada linggungan kan ibu-ibu ini lebuk gini kan mesti ngerawo-rawo nih nenek uang nonsew nih nenek uang lanang kita tujuh ini yang siji ya tapi saja ini gak kalau rapi nutupi perselingkuhan ini jadi nunggu saya malah sembarang kali diinci pirono-rono ini malah gak patah dicacat ke ibu-ibu ibu saya enak uang kok wayo niku cacate luwih nemeng katimbang wong sing selingkuh. Lagi mikir kualek kan jadi. Malah sampai ada sing jupri sebalah, selingkuh-selingkuh ritek sing penting gak ning ngarepku lho. Niku iki wis. Malah ngut to, Mbak. Malah mencacene napa menjauh daripada. Ngoten. Jenengan niku melok tanggung jawab zinane bujur sampean. Karena nuwun sewu jenengan pun kesel ngurusi anak, ngurusi macam-macam. Kok iso dipaksa kon ngladeni bapak. Ya niku alam golek rewang. Mboten wonten Pak wong bojo kok rewang-rewang dos pundi lho. Mboten, maksude ngeten lho. Mergo urusane wong ibadah niku lak tunduk dhateng Gusti. Gusti Allah kok soalnya nang bojo niku tunduke teng Allah niku. Mergo nuwun sewu lek wong lanang niki sampe ketepaan nafsune gedhe nggih. Niku mboten kuat lho, Bu. Kelempat terus lingkuh terus mendelok sitok. Nuwun sewu niki. Sampai lah gak nganti jajal. Sampai tutnya mau buju sampai. Kalau ada uang itu ayo aja panggam lena. Karena wis jadi watak ke. Gawan. Kalau aku orang nganti ya. Kalau anak ngurung ayo radila. Ibu mau radila yang ngelirik lah. Ibu malah orang kabel lah. Ngelirik lah. Karena juga arwah dua tiga. Ini soal nuwun sewu aplikasi praktek ya. Anak sing kuat ngempet. Anak sing boten. Dan itu benten. Benten. Ini soal-soal tata cara memanage nafsu mawon. Tata cara memanage nafsu. Tapi kenapa kalau itu sulit? Oleh Allah sudah disediakan untuk ibadah. Toh, ini apa? Rabi ini ibadah. Kalau sampai masuk itu wilayah ibadah tunduk pada Allah. Kerewaan untuk ibadah itu luar biasa. Nek paham. Nek marah orang. Jadi apa sekadung? Napa gelek ngarani salah filosofi awal. Bojo iku kekku, marane niku lho. Kono kekku ojo gak oleh didelek sapa-sapa. Lho, golek ngono-ngono kuwi ning Gusti Allah. Dene jenengan diwayuh mawon lara ati ya nggih. Nggih, Bu. Lara ati. Ya kok Gusti Allah sampean wayuh sampean santai-santai. Ya. Gusti Allah itu sering diwayo ta. Sing jenenge musyrik itu. Lha mantul, sing iso ngladeni aku, sing iso nyukupi aku liyane Gusti Allah ya akeh kok duit yo iso iko iso. Berarti lek Gusti Allah sampean wayo. Ning ngene Gusti Allah kersa ngapura sampean kok. Lha kok iki nek bojo wayo sampean njaluk ngapura sampean gak nrimo wis pokoke pitung turunan anak malah tak racun. Iki terus berarti sampean lek ngungkuli Gusti Allah. Mboten sadar. Mula nun sewu lek kesengsaraan iki salah siji nutikan iki. Kesengsaraan sing jenengan tampa, nun sewu mbok menawi ibu-ibu enten sing bapake mara wayuh, ora usah dipikirno, sing penting aku tak ndang madhep Gusti Allah. Saka ora percaya karo cinta liyane cintane Gusti Allah, cintane bojo iki pandang ngapusi. Ngoten mana, Bu? Soale bojoku iki dudu Gusti Allah. Aku mung percaya karo cintane Allah, sampe ndang madhep mriko. Jadi soal iki kenyataan ning donya aku bergaul karo bojo iki amanat kok Gusti Allah. Lek pas ning kene ya tak ramute, lek pas ning kono ben diramut kono. Lho kok tetep apa enak? Ibu bapak-bapak cocok-cocok ae. Ibu-ibu sing ngenes. Ada sing duwe prinsip parah, iki bakal kala disunati nek karo padha gak umane. Jadi gue hater sih gak ada nekat kan tuh. Itulah yang ngotot itu berarti macam ini betul jatah ya pak. Soal jatah nih, Gusti Allah sing mari gitu. Oke, begini macam sedihnya judul gitu. Nih gue hater sing nek nggak mas tani terus kiai kiai ulama ulama nih saking yang ekstrim itu saking ego bekasit yang jaler. Buci sampean itu sakjane secara khirqah kedadean. Nih gue bahan bibite saking ego bekas panjenengan sing pedot. Lah niku lek pecah dadi papat. Dadi iki berarti bojone sampean ya papat. Lek pecah dadi loro, bojone sampean loro. Lek utuh. Bojone siji. Lah niku lek sampean nekat wayuh, ora tentem nek malah bubar. Saestu. Geus mati. Lek rono jamuk, rono jamuk. Ya salah raja tahe sampean meksa. Ini mesti salah suci enten sing mboten kuat. Mungkin bojo sampean sing mboten kuat terus gelis mati krana ngenes rawani bantah. Atau mungkin sampean sing lara jantung mergo bagi wektu kangelan wis kesuwen kakehan le bujiki. Akhire nutupi rahasia aku ora tak rono Bu, aku tak rono Bu. Padahal rono iki sakjane arep nggone bojo nom. Ngapusi rono, ngapusi rono. Akhire deg-degan jenenge wong aku sak deg-degan terus. Akhire jenengan sing gak kuat gelis mati. Sing gelis mati sampean to. Niku, mula sedoyo niki sakjane penak lan mboten penak. Mula tofat ikhsan lan salah sirine imtihan. Niku enten tujuan inti sing jenenge madhep. Madhep niki sing dadi soal. Nah, daripada madhep leren dipaksa, alung nalika jembar madhep dhisik. Niku mungkin sesuai senajan ketemu ning gone salah sirine imtihan kaya diperkes ora krasa diperkes ning niku kasih sayang. Sakin Allah Subhanahu wa taala. Dan mula sak terusipun mula panjenengan kedah paham soal sing jenenge ihsan. Mengke istilahe saleh dadi nikmat. Nikmat itu harus disyukuri. Itu carane madhep. Jadi lek wong niku diundang Allah liwat nikmat, madhepe teng Allah nganggo syukur. Lek wong niku diundang Allah liwat imtihan, ujian, kesengsaraan, dhewe madhepe teng Allah nganggo liwat sabar. Kedua-duanya itu kalau dimasuki sabar dan syukur, maka itu akan menjadi kelengkapan hidup sing kula panjenengan darani duwe ati sing mutmainah, anteng. Mergo diperkes ora krasa di rantai ning digendong. Lha ngoten. Nalika dicoleh niku kehormatan kon dolanan, tapi tetep mulih, ora kok dolanan kebacut gak mulih. Ngoten. Lha mriki Syekh Ibnu Athaillah nerusaken dawuh, "Malam yaskurin ni'amat faqad ta'arrada li zawaliha. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha." Man utawi sapa wong iku lam yaskur ora gelem syukur sapa man ane ama ing pira-pira nikmat, faqad ta'arrada moko teman-teman nantang sapa man nantang li zawaliha maring ilange nikmat. Swali wa man utawi sapa wong iku sakara syukur sapa man ha ing nikmat, faqad qayyada moko teman-teman wis naleni sapa man ha ing nikmat, ditaleni bi iqaliha kelawan cancangane nikmat. Jadi lenten wong diparingi nikmat kok iso syukur, berarti dia sudah mengikat nikmat itu ben gak ucul. Sebalike sapa wonge sing napa dikeki nikmat gak iso syukur, iku padha karo wis kono ucul-ucula. Nah, niki napa soal syukur. Berarti tengriki enten aktivitas, enten amalia, rasa sing masuk teng jerone manah kula panjenengan sing jenenge syukur. Banjur enten sesuatu peparing mula tofatil ihsan kala wau sing dumugi dumateng kula panjenengan sing jenenge nikmat. Nah, sing ngomong soal nikmat, mboten enten teke. Mergo Allah mung kadung dawuh Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lek siliramu kabeh pengin ngitung nikmate Allah kabeh, la tuhsuha, mongko mesti ora bakal ngatokno sira kabeh. Dawuhipun Allah taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun siliramu kabeh padha ngitung nikmate Allah, la tuhsuha, mongko ora bakal esok niku ngitung sing sampai entek niku jenenge esok. Ora kabakal bisa ngitung sampai entek ha ing nikmat. Mboten saged. Wong Nabi Musa mawon nate ngeten. Gusti, terus pundi Gusti kula saged syukur? Wong syukur niku nggih nikmat. Berarti lek syukur niku nikmat, iku kudu disyukuri nah. Iya nggih. penak putih tak uang syukur karo sing mboten syukur. Di penak sing syukur lagi. Syukur tak nyaman pun nikmat. Artinya bahwa sadar bahwa ini pemberian itu sudah nikmat. Belum lagi nanti tambahan nikmat yang muncul dari syukur itu bercabang lagi. Sing niki numpuk-numpuk urung disyukuri, lha iki cabang-cabange yo pundhone apa genten wong sing iso nyukuri nikmat mboten saged. Ningali niki. Mboten enten wong sakjane sing saged mlebeti hakikat syukur niku mboten. Mila nalika Kanjeng Nabi dipun semacam di napa nggih, serodok di taidu kalih Siti Aisyah. Dia jenengan niku saben dalu lek ibadah niku pun mboten pantes lah. Cara-cara wong ngoten, wong wis kepareh karo Gusti Allah kok ngibadah sik kaya ngono iso ora pantes. Sukune ngantos abuh. Sering-sering nangis Kanjeng Nabi niku. Napa lemeke sing dienggo salat niku ngantos teles. Mboten. Kadang-kadang napa nggih, deg-degane dudune Kanjeng Nabi niku sampai Siti Aisyah saged mirengaken. Cara ngono ndrodoke Kanjeng Nabi ini. Iku sampai Kanjeng Siti Aisyah jawab, Kanjeng Nabi nung, Kanjeng Nabi jenengan niku kekasih Gusti Allah. Ki gempun dijanjeni Gusti Allah, "Ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Inna fatahna laka fathan mubina satrusi liyang firu laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nggih. Mun dijanjeni Gusti Allah kabeh ngapunten dosa panjenengan sedaya kok kasih ibadah kaya ngoten opo mboten mboten persuma ibarate ngono. Kanjeng Nabi jawab, "Afala aku nu abdan syakur?" Apa ora pantes lek aku dadi kawula terus matur nuwun syukur ning Gusti Allah. Wong syukur ki nikmat. Ngerti lho, Dik? Maknane Kanjeng Nabi niki ingin bener-bener napa nggih? Aku didadekne nabi, aku di diparingi kecukupan, aku di iki pangkat luar biasa. Dikai kesempatan dadi kekasih. Iki kabeh kudu tak syukuri. Ora kok soal. Napa? Ngibadah njaluk kepus ora butuh, aku butuh matur nuwun. Nek ora iso-iso. Iso aku ngene iki tok, aku kepengin apalah aku doa dan syukur. Aku apa yo ora pantes aku duwe cita-cita dadi kawula sing akeh syukure. Ya senajan diterusne terus ya syukur ku jane ora iso nyungkuli nikmate Gusti Allah. Mboten. Dadi nikmat sing badhe disyukuri niku lajeng sampean itung mulai dari sing cilik sampai sing gede, wah pun mboten enten hitungane. Mula kiai-kiai sepuh lek maknane Bismillahirrahmanirrahim niku bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang paring nikmat gedhe-gedhe. Yo, Ar-Rahimi kang paring nikmat cilik-cilik. Enten sing ngoten. Lha nikmat gedhe niku lho wah. Wujud niku nikmat gedhe. Ya sampean wujud. Wujud terus dadi ana ngoten niku lho. Apa ora gedhe? Dhe sampeyan kok pokoke arep salat dipagah diperkes ning njerone wilayah ora ana. Lah ya pagah ora ana. Lah kok ora jenglek dianakno, ngene iki kok nikmat gedhe banget. Jenenge sampeyan ora-ora dilangno, ilang niku lak paling sampeyan hindari to. Anane sampeyan wedi mati niku jane ora kok soal mergo mati niku menurut hitungan sampeyan mati niku ilang. Tapi lah orang yang iman bahwa mati itu tidak hilang, hanya pindah tempat yang apa-apa berkora hilang. Dan termasuk jenengan demen karo anak, demen karo putu, ngungkuli demen ya anak itu berkora apa? Jenengan dia keyakinan nek wis aku dia putu ini luwe yakin mana senajan aku mati dia enak yang mengenang aku loh. Mengenang itu padahal ono tapi ono dalam kenangan tapi lah ono. Ini bu, nikmat wujud itu nikmat walah wis ora karu-karu. mungkin yang ternikmat gede mana rupa iman, Islam, sak terus ternikmat yang cili-cili yang paling cekik tengah wakil diri ini bucuk edrici tiga kuku tapi upama bucuk edrici gak enak kuku ini kedebel sama nanti kehilangan kuku kecepet maupun terus bercetak ya kuku edrici ini gue kukur-kukur ya orang enak soal kuku mawon pun nikmat yang luar biasa meripat terus tiga telapuan yang telapuan ini orang nek sing mlototi ya uline kok ya bening kok ya lunyu ngoten iki terus bunter kok ora dikek pesagi kaya robot ngoten ya mlaku negah kok ora ya ora lincah ya nikmat sing paling cedhek teng awake dhewe iki wah pun luar biasa ros-rosane balung enten 300 widak ros nggih bener itu sama itu ini sambungan-sambungan driji jempolan jentrian driji penuduh penunggul ringkeng ya, jari manis ini ora padha ora adil tapi kok iso rata ya. Leleknya tidak rata rata loh ini tidak ada triplek jangan rata ini lah ngukur piye ya ora apa kok ya lemes semene to lho ya apa-apa nak ngene ta niki nembe sabat niki tok mawon niki pun lha iya kok ya enek otote enek balunge kok ya lemes men kok walike iki lek dienggo gayang-gayang karo sing teng jero niki lek nggo gayang-gayang kok beda kadang-kadang apa-apa iku luwih awas timbang mripat iki lha ge lampu mati golek korek meripat gulai korek ya orang nemu tapi tangan geraya-geraya weh ini korek weh lah ini tekesan kadang-kadang jenengan buat ini saya buka no, ini barang panas apa barang adem yang orang beluk ini yang dijajal tangan oke ini kagak seapa-apa tadi sama itu harus nirol enggak terus sikut wah harus Masya Allah, dereng mungkin soal tatanan saraf panjenengan. Kok yo kroso lek sing iki gremet semut, geger. Lek sing iki laler. Padahal ora ketok lho. Yo sing iki nyamuk menclok kok. Lek iki mung nganu mang wedi tok iku mlebet liwat bulan iku mang wedi. Kok iso bedakno lho. Niku kamerane piye lah masan. Sama dengan nikmati yang nyukuri sing pundi ya. Kedet niku nikmat apa sengsara? Sedina kedet ping pinten? Nate sampean itu. Lah iya padahal wong nek gak iso kedet mbeli kene wis bingung. Lha terus sakniki lek ajeng dirupyahno regane kedet iku pira? Walah mun nek sampean ajeng ngitung nikmat luar biasa mboten saged ngitung. Lah tuksu. Tapi secara global sakit nganggo wadah iman lan keyakinan angger kabeh dibalek nang nggone sing dhewe ya wis syukur kabeh. Ben ketok kabeh. Syukur ni'ami utawi nyukuri pira-pira nikmat iku mujibun netepaken libako iha maring langgenge nikmat. Wa ziyadati lan tambah-tambah minah saking nikmat. Niku mun rumus. Rumus berdasarkan dawuh saking Allah piyambak. Wa kufranuha utawi ngufuri. Kok ngufuri itu nutup-nutup. Nutup niku tegese ora ketok. Mula lek sing diurut secara akar kata. Sakara yaskuru iku maknane fataha yastahu. Ya nek kafara yakfuru niku maknane ghatta yughatti. Nutupi, satara yasturu. Nutupi, ngaling-ngalingi. Jadi barang niku lek ditutupi dadi gak ketok. Barang gak ketok iku kaya gak ana. Krana kaya gak ana jero ora diitung. Krana ora diitung ya jenenge ora diitung ya ya dijabak nih orang dianggap. Mulane wakufron wa utawi ora ketok nikmat. Mboten penake omong. Wakufron wa utawi ketutupe nikmat. Wa adamu syukrialan ora nyukuri nikmat iku mujibun netepaken li zawaliha maring ilange nikmat. Ilange nikmat wan fisolihalan ujule nikmat, lepase nikmat. Jadi lek jenengan diparingi nikmat kok terus disyukuri, iku berarti nikmat niku ajeng tetep manggen teng riku. Senajan mungkin nikmat sing jenengan syukuri niku kali Allah dirangi secara hitungan wadate ning secara hikmah terus berlanjut. Niden secara hikmah terus berlanjut. Nun sewu kaya sing pun yuswane 50 munggah ngoten. Nikmat secara fisik niku ampun ilang. Nggih. Mangan niku enak kaya apa wis tawuh rasane wis ngono iko. Sate wis ngono iko, gule ngono iko. Nek wis anggere muni ngono iko niku wis ora enak rasane. Nggih lho. Di pameran ubah sate ini lah lele, sate piye rasane. Ngaku wis menggok ning restoran macam-macam wis pengalaman. Sate model Blitar ngono, sate model Ponorogo ngono iko, ngono sate model Blora Cepu ngono iko, ngono sate sing model Jumbang ngono iko, is pol-polane enak, is enak ngono iko. Nanti wis muni ngono iko ampun tak. Gitu nggih. Niku lek pancen awake sehat lho nggih. Lah pembare terus mara dadi gak sehat. Mergo sate dadi gak nikmat malah darah tinggi metu anu metu. Kale Allah Taala koyoke dirangi nikmat niku ning secara hikmah fungsine mboten ilang. Mergo napa? Nggih niku wau fungsine madhep. Mergo umure wis 50, anak wis mulai dumapan dewi-dewi. Wis ora patek menforsir fisik, ya terus karek ibadah. Nenggono mapakno urip ndongakno anak putu. Krana arep apa? Delalah wong niku lek pun umur 40 munggah. Niku turu mboten iso tanek kaya nalika isih enom. Kejaba lek pancen bakate ndablek. Nggih, saestu. Gampang geragapan ngoten lho. Yang itu lah pun nomor 40 pun sekat pun swidak ni, tilam bur pakan jam ni pun kesel kabeh tengah pak. Gampang geragapan. Ni ku saja ni yang tenek hikmah supaya sering eling Allah sering madep. Nikmat secara fisik dihilangi, neng ternyata bakoe hikmah terus. Nek disyukuri, betul ke? Nek disyukuri, maksudnya digunakan tenan urip ni ku tinggung ibadah. Ora kok terus lek ngono tak syukurane terus uripku iki ben urip terus mboten. Apa jare lek disyukuri tetep langgeng mari ngono ditambah-tambah lek ngono tak syukurane lek urip iki tak syukuri tenan alhamdulillah aku iso urip ben urip terus. Ora ngono. Hikmahe terus. Termasuk wonten janji saking Allah yang sing mati syahid sing panjenengan kira wong mati syahid niku do mati, wong mati syahid niku urip terus. Hikmahe sing urip terus. Hikmah rohanine urip terus. Senajan secara fisik wonten alam kubur, ning secara kerohanian terus nampa nikmat saking Allah. Sakjane sampean pengen awet urip lah, pengen ngrasakno enake urip ta. Urip itu sendiri bagi sampean ora masalah. Buktine anak wong bunuh diri ya. Nggih. Berarti lek ngono urip iki jane ora penting kok. Sing penting napa? Urip sing ning jerone urip ana nikmat. Ana enak. Lah monggo enak niku ora kudu urip. Urip secara fisik lho nggih. Kadang-kadang jenengan secara fisik jadi batang wong turu kok. Nggih. Turu. Tapi secara kerohanian jenengan iso ngipi seneng. Nyipi petuk pacare sing lawas. Mergo ketepaan mau sore berdiomal ibu june. Walah. Tak ngamak kurang golek. Jomeli terus arep turu. Delalah ambek astagfirullahaladzim. Astagfirullah mergo bar ngaji hikam malah gak wani muring-muring. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, sampean paringi kiat Gusti. Sampean paringi kiat. Jadi ya lara tapi krono wis tau krungu ngaji hikam wis rada dimbet. Iki kawitan yo latihane ngempet-ngempet sik. Nah, akhirnya kesel ketuan. Kadang-kadang kayak itu loh, bu, bapak-bapak ini kulek muring-muring tuh budal mangan dintek nih panganan ini tuh jantan. Bukum mangannya ambil diwewangi setan dan dintek akan. Ngamuk selawuh kira, selawuh nganu. Setimbang aku muring-muring tak ngamuk segolnya. Wentek nih tuh, kelompokan terus keturan. Keturan, dan dilarah karena nama berdium oleh buju ini. Ngiku ketemu pacar ini SMA Bion rumang sana mbaku-mbaku nanti kanu ini ku turu sama-sama maknanya apa? Sengaja secara fisik turu artinya gak mungkin dia melihat, mendengar tapi secara kerohanian ternyata dia merasakan nikmat duh. Berarti gak nunggu kesimpulannya nikmat itu tidak harus hidup walaupun tidak hidup banyak nikmat itu teko apa gak teko. Nah, berarti napa baqaul nikmah itu bisa terjadi tanpa baqaul hayah. Lho, padahal nek mulane wong sing mukmin tenan niku mboten ragu-ragu. Mboten ragu-ragu. Wis ah. Sing kene ya ngene iki ning kono ya ngene kok pokoke sing penting kenal karo Gusti Allah terus. Soal god niku ora usah diitung. Mbuh kuwi ning isor gedang akeh nyamuke. Apa tah ning emper padang lampune pokoknya sing penting lek jejer pacare iku ora ana masalah. Ngoten persoalan ini. Tak ngono to nggih. Kabeh taun lama lho. Dulu ketoprak ngoten deselan mergo lek ketoprak kan angel dulu lek film kan cocok dhuwur, film layang tancep nih kok. Iku lek delok film kok aduan. Sampai dongsong teng isor gedang pinggir lapangan ngoten. Ini sebabnya sampai pacare ngono wis mbulakone film apa ora roh. Nek jaman biyen ora wis gandeng ndelok ketoprak. Manut tau ndelok pencak kesekan ngono wis. Sesuk sok cinjet ya menengae ning gurine gegere wong tapi sing penting gandeng pacare. Iku mboten masalah. Iku sakit terjadi kenikmatan luar biasa tidak memperhitungkan nikmat. Nun saya ini belak-belakannya omong sengus rumah tangga. Ketemu bojo ning kamar. Kamare dhewe utawa ketemu bojo ning kamare biyen maratuwa nganten anyar biyen. Niku padha mawon kok. Malah elek sing nekat lek nunggu kaji wis dialing-alingi koper ngoten wis dadi ya. Nggih, sing nunggu kaji kale garwane sok-sok nggih. Nekat karena sakit kangen wis dialing-alingi koper ngono wis mbuh. Jadi dia jadi kan. Ternyata tempat itu gak usah. Begitu pula ketika hati itu sudah terbuka. Mergos kulina syukur, kulina buka hati, juri sedelok nikmat. Dan nikmat itu bukan soal nikmatnya sebenarnya. Tapi siapa yang memberi nikmat itu. Itu antara neng dunia karo neng akhirat, neng juru impan karo neng wadat, neng juru alam kubur karo neng alam alam. Sami mawon. Mergos terus mantengnya jejer Gusti Allah. Niku sing-sing dadi cita-citane wong suluk, wong ahli tasawuf niku ngoten niku. Beten. Mula pengertiane syukur nggih, benten kalih. Kalih syukur matur nuwun sampean teng menungsa niku lak pengin bales apa ya enek iso bales Gusti Allah. Mboten saged. Tapi intine teng mriki syukur ngene iku mbukak nikmat. Maksudnya mbukak nikmat niku napa? Sadar lek nikmat iku saking Allah Taala. Allah dawahaken qala Allah Taala la in syakartum la azidannakum terus ayat wala in kafartum inna azabi lasyadid la in syakartum lamun yakti lamun padha syukur sira kabeh la azidanna mongko yektine bakal nambahi temen ingsun gumeng sira kabeh den wa qala lan dawu sapa Allah Taala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan ini ayat sing seringkali ditafsirkan kebalik. Innallaha satemene Gusti Allah iku la yughayyiru orang ngilangi lho mboten mawon dimaknani orang ngilangi sapa Allah, ngowahi sapa Allah maing nikmat. Maing nikmat dikomen kang wis tumiba ning kau. Jadi Allah pun kadung netepno iki nikmat tumiba teng kau. Iku mboten bakal diwahi. Nikmat sehat itu terus akan nempel pada manusia. Hatta yughayyiru sehingga padha ngowahi sapa kaum maing nikmat iman biang fusihim kang tetep ning awak dhewe ni kaum. Jadi nikmat kuwi ora bakal dicabut karo Allah taala sehingga kaum iku sendiri sing emoh nampa nikmat. Lah nek wis emoh piye neh? Ngoten. Jadi sing kathah diwalik niki lek nafsiri. Menungso kuwi lek pengen dirubah nasibku ya kudu tenanan lah kerja lah niki lah terus kualik. Niki ngomong no sing wis ana. Ma niku berarti wis ana. Ma niku perkara sing wis ana. Berarti nikmat sing teko. Mboten kok insyaallah ora bakal ngerubah nasib kaum lek kaumku ya ora ngerubah nasib dhewe. Berarti apa? Barang sing urung tumeka, kemuliaan sing urung tumeka kudu diuber ben ditekakne karo Allah. Lah niku terus malah disalah ngenteni sampeyan. Tegese terus pundi ai ida goyar. Tegese tetkalane padha ngowahi sapa kaum maing kenikmatan bihim kang kelawan kaum rupane kenikmatan minat taati saking pira-pira taat. Wa ya utai taat iku syukur ni'ami, nyukuri nikmat. Kalau ketaatan mereka berubah, lho ngerti lho nggih, maka nikmat itu akan diubah oleh Allah. Ngoten lek gelem lek wis berubah piye? Ghayyara. Ghayyara mongko ngowahi sapa Allah Gusti Allah taala maing barang. Minuhu kan saking Allah ilaihim maring kaum bayane minal ihsani saking peparing wal karom lan kemurahan. Jadi lek taat panjenengan niku berubah. Dudu wujude taat lho nggih. Rasane taat. Kok lek wujude taat niku kadang-kadang mboten dadi taat tapi niku malah iso-iso taat sendiri itu menjadi alat untuk nyelak lalekne Allah. Jenengan iso salat tapi terus salat sampean terus ngudur. Salat yang paling bener salat kuwi. Kaya-kaya Gusti Allah dadi ciut manut aturan sampean. Dadi ciut kadang-kadang sok-sok kula jenengan iki sesundi ya medit Gusti Allah dipaksa dijak medit ya piye sing iso kenal Gusti Allah sing manut aku lek sing gak manut aku gak kenal Gusti Allah lho berarti Gusti Allah dijak medit ta ya Gusti Allah niku jembar kok wa rahmatullahi wasi'at kullasyai rahmat Allah iku iso ngemot sekabehane siji-siji kadang-kadang nuwun sewu blak-blakan mawon niku wong Islam niku sok-sok memonopoli Gusti Allah. Kaya-kaya sing liyane wong Islam iku dudu kawulane Gusti Allah dur ning jabane kekuasaane Gusti Allah kaya-kaya ngono. Nek ngono lak sampean batasi Gusti Allah. Ya kan? Nek bisa kadang-kadang pokoke sing dudu wong Islam harus hilang dari muka bumi lho. Apa bumimu? Hah? Nek dudu kadang-kadang lagi lucu lah kalau ini menunggu soal Islam dulu itu soal lucu bisa lah aku jembar tapi karena menunggu soal bijak medit kaya-kaya sing iso masuk ke rahmat Allah wong Islam tak terus yang liane orang iso iya apa ngali wa rahmatullahi wasi'at kullasyai rahmat Allah kuwi iso memuat iso ngemot segala sesuatu. Walek tinggal ini tu jadinya kudu dijembarno lah dek, dijembarno. Dunia ciut lah nolak ciut itu kau sikap orang itu jiwi. Mulane lek ati rasa nikmat pulau panjenengan, rasa taat pulau panjenengan berubah, maka nikmat itu juga akan dirubah oleh Allah menjadi sempit, menjadi tidak nikmat. Mestine ibadah kui nikmat, taat kui nikmat, karena rubah rasane jadi gak nikmat, jadi beban. Otomatis sih. Saman salat niku mesti nikmat, kok rasane salat berubah ning jero ati sampean. Salat itu menjadi beban, akhirnya sampean koyo wong kepeksa. Jadi lha enten sing takok tafsirane innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Niki jane soal nikmat dan syukur. Apabila manusia itu tetap terus taat ketika menerima nikmat, maka nikmat itu akan terus ada di situ, tidak dirubah oleh Allah posisinya. Tapi lek taate berubah, dikei nikmat malah taate berubah, maka nikmat itu pun akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung Allah saestu-estu saged ngelebeti syukur dateng kenikmatan ingkang sampun paringaken dateng kula panjenengan sedaya. Monggo kita tutup pengasahan menika kanthi ndonga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu ta'ala barakan wa sahabatu Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.